Hayatan minan nujum, itu cabang dari ilmu an-nujum, ilmu perbintangan. Barang siapa yang mempelajari cabang dari ilmu perbintangan, faqad iqtabasa, maka sungguh dia telah mempelajari su'batan minas sihri, cabang daripada ilmu sihir. Zad mazad, maka semakin bertambah mazad tatkala bertambah di dalam mempelajarinya, itu semakin bertambah dosanya tatkala bertambah di dalam mempelajarinya. Barakallahu fikum. Disebutkan kata beliau zada mazada, yakni yaitu kullama zada minal ilmi nujum zada lahu minal ismi mithlu ismi sahir. Artinya tatkala semakin bertambah dari ilmu perbintangan tersebut, tatkala bertambah dari ilmu perbintangan tersebut, bertambah pula baginya dosa, seperti dosanya orang yang melakukan sihir. Al-zada minaktibasi su'abis sihri, atau pula maknanya semakin bertambah cabang dari cabang-cabang ilmu sihir. Mislu mazada minaktibasi ilmi nujum, itu seperti tatkala bertambah di dalam mempelajari ilmu perbintangan. Berarti bertambah pula ya. Bisa juga bertambah dari sisi dosanya, bertambah pula dia di dalam mempelajari cabang dari ilmu sihir. Ini hadis atau dalil yang kedua yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab tentang penyebutan macam-macam daripada bentuk sihir. Di antaranya adalah mempelajari ilmu an-nujum, ilmu perbintangan. Para ulama, di antaranya Al-Imam Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan terkait tentang ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan itu terbagi menjadi dua. Ilmu nujum yang qasimu ila kismain. Ilmu perbintangan, mempelajari ilmu perbintangan itu terbagi menjadi dua. Al-awalu ilmu ta'thir, yang pertama adalah yang disebut ilmu ta'thir. Ilmu perbintangan yang disebut dengan ilmu ta'thir, yaitu terjadinya pengaruh. Wa huwa an yastadila bi ahwalil falakiyah alal hawadis al ardiyah, yaitu seorang berdalil dengan kejadian-kejadian yang ada di falakiyah, kejadian-kejadian yang ada di langit, berdalil alal hawadis, akan munculnya kejadian-kejadian yang baru di muka bumi. Fahada muharramun batilun, yang seperti ini perkara yang diharamkan dan batil. Sebagai contoh, ini yang sering dilakukan oleh para kahin, dilakukan oleh para dukun dan tukang ramal. Tatkala meramalkan sesuatu dengan melihat apa yang terjadi di langit saat itu, melihat ke arah bintang, setelah mendapatkan mungkin bintang ada yang berjalan atau posisi bintang ada yang berubah, orang tersebut meramalkan bahwasanya akan terjadi al-hawadith ardiyah, kejadian-kejadian yang baru di muka bumi. Akan terjadi gempa, bahwasanya sekian tahun ke depan akan terjadi musibah seperti ini. Meramalkan sesuatu yang gaib dengan melihat bintang. Inilah yang haram, inilah yang batil. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang tadi kita baca, man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihri. Barang siapa yang mempelajari cabang dari ilmu perbintangan, berarti dia telah mempelajari cabang dari ilmu sihir. Ini jenis ilmu perbintangan yang pertama yang diharamkan, itu melihat kejadian yang terjadi di langit untuk meramalkan kejadian-kejadian yang akan muncul di muka bumi. Yang kedua, ilmu tasyir. Ilmu tasyir yang kedua yang disebut dengan ilmu tasyir. Apa itu ilmu tasyir? Wa huwa yastadilu bihi 'alal jihad wal awqat. Yaitu mempelajari ilmu perbintangan untuk menunjukkan arah kiblat atau untuk mempelajari al-awqat, waktu-waktu ibadah. Fahada jaizun, dan yang seperti ini boleh. Ya. Yang seperti ini boleh. Mempelajari ilmu bintang untuk mengetahui alal jihad, untuk mengetahui arah. Arah kiblat mana, arah selatan mana, dengan melihat bintang. Ya. Ini biasanya dipelajari oleh mereka orang-orang yang hidupnya di laut, para pelaut. Biar tidak tersesat di tengah laut dengan melihat ke arah bintang. Atau untuk mengetahui al-awqat, mengetahui waktu, waktu ibadah. Maka yang seperti ini jais, dibolehkan di dalam syariat. Waqad yakunu wajiban ahyanan, bahkan terkadang menjadi wajib. Kapan ini? Idza dakhala waqtu shalah. Iya. Tatkala sudah masuk waktu salat, yajibu 'alal insan an yata'allama 'alamatal qiblah minan nujumi wasyamsi. Maka wajib bagi manusia untuk mengetahui arah kiblat dengan melihat bintang atau melihat arah matahari. Ini terkait tentang pembagian ilmu perbintangan. Terbagi menjadi dua, maka dari sini kita mengetahui yang dimaukan di dalam hadis yang tadi kita baca adalah mempelajari ilmu perbintangan untuk meramalkan kejadian-kejadian yang akan datang di muka bumi. Ini yang biasa dilakukan oleh paranormal, oleh para kahin, para dukun. Barakallahu fikum. Selanjutnya kata Syekh, al-ma'nal ijmali lil hadis. Makna secara garis besar terkait dengan hadis yang tadi kita baca. Hadisnya Abdullah ibni Abbas. Kata beliau, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadisi khabaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhbiru, mengkhabarkan di dalam hadis ini, khabaran, suatu kabar. Mengkhabarkan suatu berita, suatu kabar, maknahu an-nahy wa tahdzir. Khabar ini memiliki artian larangan dan sekaligus peringatan. Jadi khabar yang disebutkan di dalam hadis ini memiliki makna an-nahyu, yang pertama larangan, yang kedua at-tahdzir, peringatan, supaya kita hati-hati, waspada, sehingga tidak mendekat-dekat atau berusaha mempelajari ilmu nujum, ilmu perbintangan yang dilarang tadi. Mempelajari ilmu perbintangan untuk mengetahui, meramalkan perkara-perkara yang gaib yang akan terjadi di muka bumi. Kata beliau, anna man ta'allama syai'an minat tanjimi faqad ta'allama syai'an minas sihri al-muharram. Apa itu? Kata Nabi, sesungguhnya barang siapa yang ta'allama, mempelajari sesuatu dari ilmu at-tanjim, ilmu perbintangan, faqad ta'allama syai'an, maka sungguh orang tersebut telah mempelajari sesuatu dari sihir yang diharamkan. Kita sudah mengetahui bersama tentang haramnya sihir. Nah, ini diantara bentuk sihir. Mempelajari ilmu an-nujum, perbintangan, untuk meramalkan al-hawadis ardiyah, kejadian-kejadian yang akan terjadi di muka bumi. Maka ini termasuk jenis sihir yang diharamkan. Termasuk jenis sihir yang diharamkan. Wa kullama zada ta'allumuhu at-tanjima, zada ta'allumuhu as-sihra. Maka tatkala zat semakin bertambah, semakin memperdalam di dalam mempelajari ilmu perbintangan tadi, semakin diperdalam, maka semakin bertambah pula di dalam mempelajari ilmu sihir, sehingga artinya dosanya pun semakin bertambah. Ya. Dan yang namanya syaitan pasti akan terus menggiring kepada yang lebih jelek. Barakallahu fikum. Wadzalika li'anna tanjima tahakkumun 'alal ghaib. Yang demikian itu, ya, kenapa mempelajari ilmu perbintangan ini dilarang, li'anna tanjim, dengan bintang itu seorang akan menghukumi 'alal ghaib, perkara yang ghaib. Perkara yang ghaib yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Rabbul Alamin. Ini manusia meramalkan, manusia berusaha mengkhabarkan perkara yang gaib tersebut dengan wasilah mempelajari ilmu an-nujum. Kata beliau, dari sisi mana? Bihaitsu annal munajjima yuhawalu iktisafal hawadith al-mustaqbalah alati hiya min ilmil ghaib alladhi sta'tharallahu bi'ilmih. Dari sisi sesungguhnya orang yang mempelajari ilmu perbintangan, dia yuhawal, berusaha untuk membuka, iktisyaf, menyingkap al-hawadis, kejadian-kejadian yang akan datang. Dengan ilmu perbintangan tadi, orang tersebut berusaha untuk menyingkap, mengetahui, melihat kejadian-kejadian yang akan datang di muka bumi ini, yang itu merupakan min ilmil ghaib, termasuk ilmu ghaib yang telah Allah sembunyikan ilmu tersebut. Tapi ahlun nujum ini berusaha untuk menyingkap, untuk mempelajari, berusaha untuk mengetahui perkara-perkara yang gaib tersebut. Ya. Barakallahu fikum. Oleh sebab itu barakallahu fik, ini termasuk perkara yang diharamkan, bahkan termasuk na'un minas sihri, termasuk bentuk sihir ya. Mempelajari ilmu an-nujum atau perbintangan. Yang berikutnya munasabatul hadis lil bab. Kecocokan hadis yang sedang kita bahas dengan bab. Ya. Kata beliau rahimahullah, anna nabiyya akhbara fihi anna tanjima na'un min anwa'i sihri. Yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan di dalam hadis tersebut bahwasanya tanjim na'un salah satu bentuk dari bentuk-bentuk ilmu sihir yang kita harus waspada berusaha untuk menjauhi ya. Yang kita harus waspada dan berusaha untuk menjauhinya. Selanjutnya kata Syekh, ma yustafadu minal hadis. Faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis di atas ya. Faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Itu hadisnya Abdullah ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Faedah yang pertama. Faedah yang pertama adalah tahrimu tanjim alladhi huwa al-ikhbar anil mustaqbal i'timadan alal ahwalin nujum. Li'anahu minad-da'i ilmil ghaib. Faedah yang pertama yaitu tentang haramnya at-tanjim, tentang haramnya perbintangan. Alladhi huwa, yaitu yang bentuknya al-ikhbar anil mustaqbal, memberitahukan anil mustaqbal di waktu yang akan datang, suatu kejadian di waktu yang akan datang, i'timadan ala ahwali nujum, dengan bersandar memperhatikan keadaan-keadaan bintang ya, keadaan-keadaan an-nujum, bintang-bintang yang ada di langit. Ini haram karena ini termasuk mengaku mengetahui perkara yang gaib ya. Karena ini masuk padanya termasuk mengetahui perkara yang gaib. Faedah yang kedua dari hadis di atas, anna tanjima min anwa'i sihri al-munafi litauhid. Sesungguhnya at-tanjim ini termasuk bentuk-bentuk sihir al-munafi yang akan menafikan at-tauhid, sehingga harus waspada dan hati-hati. Kemudian faedah yang ketiga, annahu kullama zada ta'allumuhu litanjim zada ta'allumuhu lisihr. Bahwasanya tatkala semakin bertambah di dalam mempelajari ilmu perbintangan tersebut, berarti semakin bertambah pula di dalam mempelajari sihir, sehingga harus hati-hati dan waspada ya. Ini beberapa faedah yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan Hafizahullah. Sekarang kita lihat dalil berikutnya. Dalil berikutnya terkait tentang bab yang sedang kita bahas. Itu apa? Tentang macam-macam sihir ya. Qala al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, walin nasai min hadithi Abi Hurairah man aqada uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahara wa man sahara faqad asyraq wa man ta'allaqa syai'a wukila ilaih. Ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah dan juga Imam Al-Hakim. Ya. Kita perhatikan wali Nasa'i dan diriwayatkan dari Imam An-Nasa'i min hadis Abi Hurairah dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, man aqada uqdatan, barang siapa yang aqada uqdatan, yaitu membuat sebuah buhul. Sebuah buhul itu seperti ikatan atau kain yang dijahit, kain yang diikat. Thumma nafasa fiha, kemudian dia meniupnya, fiha, pada buhul tersebut. Faqad sahara, maka sungguh orang yang seperti ini telah melakukan sihir. Orang yang seperti ini telah melakukan sihir. Waman sahara, dan barang siapa yang telah melakukan sihir, faqad asyrak, maka sungguh telah berbuat syirik. Wa man ta'allaqa syai'a, barang siapa yang menggantungkan sesuatu, wukila ilaihi, akan diserahkan kepadanya. Artinya Allah berlepas diri dari orang yang seperti ini, yang suka ta'allaqa syai'a, menggantungkan sesuatu sebagai bentuk apa? Untuk tolak bala, ya. Wukila ilaihi, akan diserahkan kepadanya. Allah berlepas diri, ya. Ini ancaman untuk orang yang ta'allaqa syai'an, suka menggantungkan sesuatu, jimat dan semisalnya. Ini yang berikutnya, hadis yang berikutnya, di antara bentuk perbuatan sihir, yaitu perbuatan sihir yang menggunakan buhul, ya, sebuah ikatan dari kain atau yang semisalnya. Kata beliau, man aqada uqdatan ay ala syakli ma yaf'aluhu saharatu min aqdil khuyuti wa nahwiha, yaitu melakukan ala masyakli, yaitu seperti ma yaf'aluhu saharah, seperti yang dilakukan tukang sihir, yaitu membuat buhul yang dijahit dan yang semisalnya, kain diikat, dijahit dan semisalnya. Wa nafasa fiha an-nafsu huwa an-nafkhu ma'riq wa huwa tunat tafal, ya. An-nafkhu itu artinya tiupan yang dibarengi dengan angin yang kecil, ya. Ini arti an-nafas, bukan dibarengi tidak adanya keluar seperti air liur dan yang semisalnya. Orang yang melakukan seperti ini faqad sahara ay fa'ala sihral muharrama, berarti dia telah melakukan sihir yang telah diharamkan di dalam syariat ini, ya. Barakallahu fikum. Kemudian Nabi mengatakan, wa man sahara faqad asyrak, barang siapa yang melakukan sihir, barang siapa yang melakukan sihir, faqad asyrak, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Kenapa orang yang melakukan sihir sama Nabi dikatakan telah menyekutukan Allah, telah berbuat syirik? Kata beliau, li'ana sihra la yata'ata biduni syirki, sesungguhnya sihir tidak mungkin dilakukan tanpa melakukan kesyirikan. Li'annahu isti'anatun bisyayatin, dikarenakan sihir menggunakan bantuan setan-setan. Ini sihir. Sihir menggunakan bantuan setan-setan. Oleh karena itu disebutkan orang yang melakukan sihir faqad asyrak, berarti dia telah berbuat syirik. Wa man ta'allaqa syai'a wukila ilaih. Kemudian yang berikutnya kata Nabi, barang siapa yang ta'allaqa syai'a, menggantungkan sesuatu, wukila ilaihi. Artinya man ta'allaqa qalbuhu bisyai'in wa'tamada alaihi, artinya adalah orang yang hatinya bergantung kepada sesuatu. Ini maknanya man ta'allaqa syai'a, artinya adalah orang yang hatinya bergantung kepada sesuatu. Bergantung kepada jimat, bergantung kepada yang semisal dengan jimat. Wa'tamada alaihi, bahkan bersandar kepadanya. Wa qalahu Allahu ila zalik, maka Allah akan menyerahkan ila zalika syai, kepada sesuatu tersebut. Wa khadalahu, dan merendahkannya. Orang yang menggantungkan jimat kemudian hatinya tergantung kepada jimat tersebut, bahkan bersandar kepada jimat tersebut, berarti sudah diserahkan orang tersebut kepada jimat tadi sebagai bentuk takhzil, ya, untuk merendahkan orang tersebut, ya. Barakallahu fik. Makna hadis ijmala. Selanjutnya kata Syekh, makna hadis secara garis besar, ya. Makna hadis secara garis besar itu hadis yang di atas tadi. Hadisnya siapa tadi? Mas Muaz. Ya. Setelah Muaz kalau enggak bisa jawab Abdurrahman. Kelihatannya akrab sekali ini Mas Muaz sama Abdurrahman. Hadisnya siapa Muaz? Bawa buku enggak Muaz? Enggak. Nah. Besok wajib, ya. Abdurrahman, Mas Muad kelihatannya menyerahkan kepada Abdurrahman. Hadisnya siapa yang tadi kita baca? Dari tadi kelihatannya sibuk sekali saya lihat. Kelihatan yang sibuk, yang nulis, ya. Itu kelihatan. Si ngobrol ya kelihatan. Yang saya di atas sih. Abdurrahman. Wallahu a'lam. Ya, sebelahnya Abdurrahman yang sama-sama patch-nya hitam. Depannya sedikit, siapa itu namanya? Kelihatannya juga enggak bawa buku ya, Mas? Bawa buku apa enggak? Bawa. Hadisnya siapa tadi? Sahabatnya saja. Sahabatnya saja. Saya lihat tadi kok sibuk sekali ini. Hadisnya siapa? Ini kelihatannya satu rumpun, ya. Ya. Nasibnya pun sama, ya. Karena sama-sama kurang perhatian, ya tadi ya. Sampingnya Muaz. Siapa itu Muaz? Sampingnya itu namanya, ya. Siapa namanya? Davi. Naam. Hadisnya Abu Hurairah, ya. Yang perhatian insya Allah bisa menjawab, ya. Ya, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Perhatian, besok yang enggak membawa buku wajib bawa buku, ya. Nah, Abdurrahman bawa buku? Enggak juga. Bukunya siapa itu? Iya. Bukan pinjam temannya, ya. Karena tadi langsung ambil ke depannya kah? Ke ini, ke bukunya temannya. Bukan ngambil ya, minjem ya. Iya. Perhatian yang lainnya. Kata beliau, makna hadis ijmala, makna secara garis besar terkait hadis yang di atas, itu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, yubayyinu sallallahu alaihi wasallam naw'an min anwa'i sihri wa hukmahu, muhadhiran ummatahu min ta'atih. Iya. Kata beliau yubayyinu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, itu menjelaskan kepada umatnya nau'an diantara bentuk min anwa'i sihri, diantara bentuk-bentuk sihir juga sekaligus hukumnya. Ya. Apa hukumnya orang yang melakukan sihir di dalam hadis di atas? Kata Nabi, wa man sahara faqad asyrak. Ya. Orang yang melakukan sihir berarti dia telah berbuat syirik. Kenapa dikatakan syirik? Dikarenakan yang namanya sihir tidaklah dilakukan biduni syirki, tanpa kesyirikan. Pasti orang yang melakukan sihir dia berbuat syirik, karena di sana adanya isti'anatun bisyayatin, adanya isti'anah, meminta bantuan kepada syayatin, kepada setan-setan. Ya. Oleh sebab itu Nabi SAW mengingatkan, mengkhabarkan sebagai bentuk peringatan untuk umatnya supaya tidak melakukan hal tersebut. Ya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Adapun selanjutnya